Alhamdulillah, sekarang kita kembali bersama keluarga Sakinah menemani pendengar mengisi destinasi di IKIM FM pada waktu ini, dan diharapkan dapat kita bersama kembali dengan anda yang kiranya ada sebarang kemusykilan. Nak berkongsi pelbagai tips ya, apa yang nak kita bawakan pada kali ini mengisi bab kita ataupun siri, dah masuk siri ke-17 bersama dengan Yang Bahagia Datuk Dr. Profesor Siddiq Bamba. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kesempatan untuk sama kembali Datuk setiap minggu sama kita. InsyaAllah. Dah masuk siri ke-17. Begitu pantas sekali masa berlalu. Kalau minggu lepas kita dah pun berkongsikan tentang ibu bapa dan bimbingan berfikir, minggu ini ibu bapa dan bimbingan hati. Mana untuk mereka yang nak bersama dengan Datuk kiranya ada sebarang kemusykilan dan sebagainya, mungkin dapat kita tujukan permasalahan bersekitar apa yang kita bicarakan tentang ibu bapa dan bimbingan hati. Dan untuk permulaan, mungkin Datuk boleh sampaikan dulu apa yang kita maksudkan dengan ibu bapa dan bimbingan hati. Datuk, silakan. Ya, terima kasih Puan Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasih sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi insyaAllah ya dalam perbincangan kita sekitar keluarga Sakinah. Keluarga yang kita harapkan tenang, yang ceria, yang bahagia, ya, itu yang menjadi impian setiap dari kita. Yang dimaksudkan keluarga Sakinah ini, yang dimaksudkan dengan bimbingan hati ini, ya, bagi ibu bapa para pendengar yang dikasihi, ya, ini merujuk secara lazim kita kepada sabda Rasulullah SAW, ya, yang memberikan asas bahawa pada diri manusia ada seketul daging. Ya, baik daging itu baiklah pekerti manusia, ianya dirojok sebagai hati. So bila kita sebut hati, ya, bukan mana seketul hati dalam pengertian satu benda yang nyata, yang nampak begitu, ya. Tetapi hati di situ bermaksud bagaimana ada limpahan roh dan jiwa pada hati, ya, menyebabkan hati itu memiliki cetusan rasa. Ya, kalau kita kata kita ada perasaan, kita ada rasa marah, kita ada rasa benci, kita ada rasa suka contohnya, ya, semua itu ya datang dan bermula dari hati. Dan bila ada perasaan-perasaan sebegitu, ada proses pembentukan, ada proses pendidikan dan bimbingan, ada proses penyuburannya sama ada hati itu menjadi baik atau sebaliknya. Hati ini sebenarnya, Puan Fairuz, ya, dibangunkan dengan hal-hal yang bersifat rohaniah. Sebab itu saya katakan tadi, limpahan roh, adanya roh, ya, hidup manusia, berfikir manusia, merasa manusia, tahu manusia marah dan suka contohnya, ya, ada roh dalam diri kita. Orang yang mati, orang yang meninggal, orang yang pergi, ya, tidak ada lagi roh pada dirinya. Bayangkan ada otak yang cerdas, otak tidak berfikir lagi. Ada hati, hati tidak merasa lagi. Yang nak kita bina, yang nak kita bangun, yang nak kita terbiah, kata orang sekarang, ialah hati. Apabila kita katakan dibangunkan dengan pendekatan rohaniah, ya, rohaniah itu pada asasnya menghubungkan kita dengan Allah, ya, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hubungan manusia dengan Allah baik, ha, maka hubungan sesama manusia akan juga jadi baik. Umpamanya kita lupakan Allah, kita sombong kepada Allah, kita tidak bersyukur kepada Allah sebagai contoh. Kita menjadi orang yang tidak berterima kasih pada orang lain, pada ibu bapa, pada kawan-kawan, pada orang yang membantu kita begitu. Tetapi apabila kita berasa syukur kepada Allah, semua ini adalah limpahan rahmat dan nikmat Allah kepada kita, masya Allah, terasa. Ya, kerdil kita, terasa kita ini bergantung kepada Allah. Jadi apabila dikatakan tadi bahawa, ya, bila kita sebut hubungan manusia dengan Allah itu baik, seorang suami hubungan dengan Allah baik, hubungan seorang isteri hubungan dengan Allah baik, orang yang rokok dan sujud, orang yang tahu salah dan benar, orang yang tahu halal dan haram, masya Allah, ya, dia akan menjadi ibu bapa, ya, atau suami isteri yang baik. Bila suami isteri yang baik, ibu bapa yang baik, masya Allah, anak-anak, ya, bakal menjadi baik. Sebab teladan, tingkah laku, pekerti, perbuatan, amalan, ya, ya, pada ibu bapa itu kan akan tertunjuk, akan tertampil, akan terlihat pada anak-anak. Anak-anak belajar, ya, dari contoh. Contoh yang paling dekat ibu bapa, begitu. Sebab itu amat penting, ya, bimbingan hati ini perlu ada, ya, ibu bapa harus bina dan bangunkan hati-hatinya. Supaya hatinya berjiwa. Supaya kalbunya berjiwa. Ya, tidak kosong, tidak lumpang. Ya, macam hari ini orang sebut, ya, ada hati-hati mati, ada rasa, mati rasa. Itu dia. Jadi orang yang mati rasa, mati hati sebenarnya, ya, dia tidak rasa apa-apa. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia buat benda mungkar, dia tak rasa apa-apa. Biasa berdosa saja, kan? Kalau orang yang mati rasa, apa saja berlaku keliling kelalang kita, dia tak kisah, aku jaga diri aku. Aku tak nak jaga kisah orang. Kalau orang melakukan kemungkaran, gasak dia lah, dia dengan Allah. Ya, aku buat apa campur tangan, begitu kan. Banyak hari ini orang begitu. Ya, saya katakan, dia bina budaya now dalam luka, engkau-engkau, aku-aku. Orang yang ada hati, ada rasa, ya begitu, ya, lain. Dia melihat sesuatu yang tidak kena, dia cuba perbetulkan. Dia terlihat sesuatu yang menyimpang, dia cuba luruskan, kan? Karena dia ada hati. Sebab terkait dia ini, ya, dengan Allah SWT. Contohnya, apabila kita melihat kemungkaran, ya, apa yang patut kita buat? Kalau mampu, cegah dengan tangan, ya. Kalau tak mampu, ya, kita kata nasihat sajalah. Paling tidak mampu, yang dikatakan adha'aful iman, ya, iman senipis kulit bawang. Kita marah dalam hatilah, kita umat dalam hati. Bukan itu maksudnya, ya, begitu. Oleh itu, ya, hubungan ibu bapa, suami isteri, ya, seikhlas hati dengan Allah SWT. Maka bayangkanlah, lamrah rahmah dan nikmah dari Allah akan datang melempah ruah, ya. Timpaan rahmah dan nikmah itu pada anak-anak kita, percayalah. Sebab kita ikhlas dengan Allah Taala dalam beribadah, dalam melakukan sesuatu, dalam memegang tanggungjawab dan amanah. Bayangkan, ya, kesan limpahan itu tidak saja pada suami isteri, keluarganya sakinah, keluarganya bahagia, keluarganya ceria, tapi akan memberi kesan pada anak-anak pun virus. Saya, okay, hari ini kita bicara soal hati, tentang hati. Saya kira lebih terperinci, ya, dan bakal kita bicarakan bersama dengan Bagi Datuk selepas ini. Selain pada perkhidmatan pendengar, interaksi seperti biasa, talian kita 0362046204. Dan kesempatan mesti SMS 39111. Kita akan berhenti rehat dulu, kembali bersama dengan anda seterus selepas ini. Mak memang selalu berpesan, jangan keluar rumah tanpa berteman, jangan makan tanpa basuh tangan, jangan tidur tanpa basuh kaki. Mak pesan lagi, kalau nak makan, kenalah prihatin kandungan. Tanpa perasa MSG, tanpa trans lemak, tanpa bahan pengawet. Kini Ayam Mas lebih hebat, tanpa sebarang kandungan yang kurang baik. Tanpa MSG, tanpa trans lemak, tanpa bahan pengawet. Nikmatilah kelebihan Ayam Mas sekarang. Memang baik pesan mak kita, ya. Untuk pendengar mungkin baru saja temankan kita waktu ini, masih lagi bersama yang bahagia Dato' Dr. Profesor Sidik Baba. Kita bicara soal hati, ibu bapa dan bimbingan hati. Kalau kita diperincikan sikit sebanyak tentang apa yang kita maksudkan dengan ibu bapa dan bimbingan hati bersama dengan Datuk sebentar tadi pun, saya kira kalau sebelum kita bersama dengan pendengar kita, Datuk, ya, mungkin selepas ini kita nak bicara tentang mengapa bimbingan hati itu penting bagi anak-anak. Mungkin kita akan bersama dengan pemanggil kita yang pertama, ya, kongsi talian 0362046204 untuk waktu ni, dan juga SMS 39111. Dan kita akan bersama dengan siapa? Assalamualaikum. Hello. Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Syukri dari Peranah, Kelantan. Cik Syukri dari Kelantan. Silakan bersama dengan Datuk. Ya, assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya satu perkara dengan Datuk. Ya. Yeah. Kalau kita katakan hati kita jujur. Ya. Yeah. Kemudian mulut kita kadang-kadang tu celupa lah, Datuk. Ya. Yeah. Jadi bagaimana kita nak menggambarkan suasana hati yang kita katakan baik tu dengan amalannya daripada mulut kita, Datuk? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Jadi kadang-kadang kita, kadang-kadang saya lah. Saya begitu dengan anak-anak ni, saya begitu cengeng lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Tadi kadang-kadang kita keluar sesuatu tu yang tidak nasabah lah untuk anak-anak tu. Yeah. Bila-bila kita nak marah sesuatu keluar dari mulut tu, sebab tu kita menyesal lah tu. Ya, yeah, betul, betul. Jadi bagaimanalah kita nak mengubah penyakit hati yang sebegini ni. Lepas berlaku satu kali tu, timbul penyesalan hati. Kadang-kadang saya menangis. Memikirkan kata-kata saya yang begitu rusak pada anak, kita menangis. Tapi waktu sama, kita ulang balik, kita ulang lagi. Jadi bagaimana kita nak kata hati kita baik dengan amalan mulut kita ataupun perbuatan kita, Datuk. Jadi minta tolong Datuk jelaskan untuk saya bimbing hati saya lah, supaya saya jadi terdidik dan anak-anak saya boleh menerima segala peluang saya. Kita ikhlas. Okay, terima kasih Cik Syukri. Kita dengar penjelasan Datuk di radio. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Cik Syukri ya. Apa yang ada pada Cik Syukri itu juga banyak berlaku pada orang. Ya, banyak berlaku pada orang dan banyak juga berlaku pada kita semua ya. Dan itulah kelemahan insan ya, Cik Syukri, sebab insan ni kadang-kadang dia ingat. Tapi ada masa dia lupa, dia lalai. Memang sifat insan Cik Syukri kan, iaitu memiliki sifat nasiah dan ghaflah, lupa dan lalai begitu. Bila dia lupa, terlepas cakap-cakap yang kesan. Kemudian dia termonong, terfikir balik ya, kerana ada kelalaian pada hati dia begitu. Timbul sesal. Timbul sesal balik ya, tiga kesian ya, anak aku, cucu aku cakap macam tu ya. Dia nak lawan, dia tak lawan, dia tak boleh lawan, dia tak akan lawan kan, tapi terkesan pada hati Cik Syukri. Cuma sandarkan begini Cik Syukri ya, bila kita jujur ya, bila hati kita baik ya, sebenarnya kita sandarkan kita ini mukhlisina lahuddin ya, kita ikhlas ya, tentang kehidupan kita, agama kita tentu disandarkan kepada Allah Cik Syukri ya. Jadi kalau kita menjanarkan keikhlasan kita, kejujuran kita, baik hati kita kepada Allah, masya-Allah ya, kita ada pengukuran Cik Syukri, ada ukuran kita kan begitu. Jadi kadang-kadang bila kita nak bercakap, kita ingat pada Allah. Tak boleh aku cakap macam ini. Berdosa aku. Begitu ya. Apabila ada sandaran yang begitu, Cik Syukri kan, akan sentiasa kita ingat. Sebab kita kadang-kadang bila nafsul amarah tu dah tinggi ya. Rasa kadang-kadang tengok anak-anak degilnya, cengelnya, tak dengar cakap ya, Cik Syukri. Kadang-kadang terlepas kita ya. Kadang-kadang kita teringat balik, budak apa tahu, budak kecil lagi kan. Dia tak macam kita yang dah mengalami macam-macam pengalaman ya Cik Syukri. Tapi pedoman yang ada bagi hemat saya Cik Syukri ya, kita sandarkan. Apabila hati kita baik, jiwa kita baik, perasaan kita baik ya, dan kita jujur, kita sandarkan, kita lakukan ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kita nasihat ya anak-anak kita Cik Nasri, tapi nasihat dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang sopan Cik Nasri. Kadang-kadang ini lebih berkesan. Ini lebih berkesan kerana manusia maklum saja, tidak kita, tidak anak-anak kita kan, bila betul, kita kasari kata-kata kesan, dia terkesan. Bila dia terkesan, dia tidak nampak satu pengajaran yang baik dari kita. Sedangkan Cik Syukri, kita adalah contoh, ayah adalah contoh, ibu adalah contoh. Ya, contoh teladan itu yang menjadi pancaran, memberikan kesan baik pada anak-anak. Ya, sebab Cik Syukri tahu, apabila kita menegur, tidak saja silat lidah mulut kita. Yang sangat penting Cik Syukri, yang menundukkan hati insan, yang menyebabkan insan patuh dan ikut apa yang kita kata silat hati. Jadi silat hati itu memerlukan kesabaran ya, hikmah, bijaksana, tolak ansur dan sebagainya Syukri ya. Insya-Allah. Saya tertarik bila ada satu terma baru yang saya boleh kongsikan oleh Datuk bersama pendengar itu juga untuk saya, dan silat hati itu tadi ya. Dan terima kasih untuk Cik Syukri yang sudi bertanyakan kepada kita, dan mungkin satu lagi pemanggil, kita teruskan atau lanjutkan perbincangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Ya, saya Muhammad Umar bin Ibrahim daripada Desa Turaza. Cik Muhammad Umar, silakan sama Datuk. Ya, silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, saya ada satu kemusykilan lah. Ya. InsyaAllah, kita sebut pasal hati, berbagai bentuk, rasa apa, bentuk aspek lah. Maksudnya, setiap amalan kita buat setiap hari dalam hidup kita. Ya. Tapi bila kita di luar, di luar, tak kira di mana jua ya, terutamanya di orang kata tempat di macam kita di bidang-bidang contohnya dalam bidang tak kira hiburan ke apa ke, macam mana kita nak jaga hati kita dalam sepanjang perjalanan, tak kira di mana tempat, bagaimana tempat yang orang kata yang dahsyat ke apa, macam mana, tak kira lah macam mana kita nak maintain hati kita supaya tak berganjak walaupun sintik, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Umar. Dan satu lagi SMS yang mungkin dapat kita raikan daripada Encik Nasir, tanyanya, apa pandangan Tuan mengenai fenomena sekarang menghantar anak-anak ke sekolah agama bersama penuh walaupun ibu bapa mereka bersifat liberal dalam Islam? Silakan Datuk. Ya, Cik Muhammad Umar tadi daripada Desa Tun Razak, ya. Memang Cik Mak Umar, ini satu hal yang tidak mudah sebenarnya, ya, untuk menjaga hati kita sepanjang masa istiqamah, teguh. Supaya benda-benda yang cela, benda-benda yang mungkar dalam hidup itu dapat kita elakkan. Begitu juga anak-anak kita yang sedang membesar, yang sedang belajar, yang sedang bertatih juga, Cik Muhammad Umar, juga kadang-kadang berlaku begitu. Ada pepatah menyebutkan, Cik Umar, dalam bahasa mudah, ya, kita ini ibarat ikan di air masin. Semasin mana sekitarnya ketelah lautan, tapi kemasinan itu tidak menjadikan daging kita masin sama. Dagingnya tetap tawar. Dalam suasana apa pun Cik Umar kita berada, ya, mana kita istiqamah, hati kita teguh. Sebab itu Cik Muhammad Umar yang saya sebutkan pada Cik Syukri tadi, ya, asas kepada kita orang-orang yang beriman, ya, iaitu taqwa. Sebab itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang mulia, yang hebat, ya, yang cukup elok, ya, maknanya tadi di sisi Allah, orang-orang yang punya jiwa takwa. Apa makna jiwa takwa, ya? Pertama, kita ingat pada Allah dalam pengertian kita takut balasan Allah nanti, ya. Apabila kita buat benda-benda yang tercela, ya, Cik Muhammad Umar, kita bimbang balasan Allah kerana kita tahu kita melakukan dosa begitu. Bila kita sedar itu, insya-Allah, ya, makna dia ada asas pencegahan, kawalan, istiqamah dalam diri. Yang kedua, apabila kita ada jiwa mutakin, Cik Umar, Mak Umar, ya, iaitu kita ini ada God consciousness. Dalam bahasa mudah kita, Cik Mak Umar, ada rasa ketuhanan yang tinggi. Yang menjadi masalah pada hari ini, Cik Mak Umar, ya, orang hilang rasa ketuhanan. Kalau di masjid, dia ingat Tuhan. Ya, kalau dia berdoa, dia ingat Tuhan. Begitu. Di mana-mana tempat yang memberikan apa tu suasana yang kudus, yang baik, dia ingat Tuhan. Tapi apabila berada di tengah-tengah hiburan, di tengah pesta, di tengah festival, di tengah apa pun, dia lupa Allah, dia lupa Tuhan. Jadi rasa ketuhanan itu semakin menipis, ya, Cik Muhammad Umar. Jadi sebab itu dalam Islam, Cik Muhammad Umar, kan, kita dianjurkan untuk menjadi orang yang baik, umat yang terbaik, kan. Pertama, kita harus lakukan yang makruf. Berada dalam suasana yang ma'ruf, yang baik, Cik Mama Umar, ya. Kemudian cegah kemungkaran. Begitu juga anak-anak kita, ya, kita didik dia sentiasa dalam jiwa yang ma'ruf, hati yang ma'ruf, perasaan yang ma'ruf. Al-Quran memberikan asas yang sangat cantik, Cik Mama Umar, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asas ini sangat penting, Cik Mama. Jadi bila ada batasan, kita jaga batasan makruh dan batasan mungkar, insyaAllah jemaah umat kita istiqamah, teguh hati. Jadi tidak boleh, walaupun bukan dengan orang-orang tak tahu, tapi Allah tahu. Yang ini jangan kita buat. Kalau buat, Allah marah, dosa begitu, kan. Bila itu menjadi pedoman kita jemaah umat, insyaAllah, ya, kita cuba sedapat daya istiqamah, teguh hati. Dan hati kita ini teguh dalam pengertian, ya, dia mengenal yang mana baik, yang mana buruk, yang mana batil, yang mana mungkar, yang mana hak, yang mana sebaliknya. Dari situ Cik Umar dia memandu kehidupan kita menjadi orang yang sentiasa dalam kemakrufan, insyaAllah. Kemudian satu SMS daripada Cik Nasir tadi, fenomena apa disebutkan tadi? Fenomena hantar anak-anak ke sekolah agama penuh. Sekolah agama, yeah. Tapi ibu bapa mereka masih bersifat liberal dalam Islam. Ya, kadang-kadang Cik Nasir dia begini ya, bila menghantar sekolah agama itu satu pertanda baik. Ya. Kerana dia nak mengajar agama, kadang-kadang dia tidak cukup tahu, dia tidak cukup faham, dia tidak cukup ilmu Cik Nasir, lalu dihantar. Ya begitu. Dalam masa yang sama kalau boleh ya, ini dari segi dakwah lah ya, begitu. Katalah dia hantar sekolah asrama penuh yang di mana ada orientasi agama, mengapa tidak contohnya ya. Sekolah itu menganjurkan hari ibu bapa. Ada hari pertemuan ya, bawa penceramah-penceramah yang baik. Berikan cetusan dan kesedaran. Tidak saja anaknya mendapat didikan dalam orientasi agama di sekolah ya, tapi ibu bapa sekali-sekala berikan kesedaran. Mengapa tuan-tuan hantar kemari? Apakah tuan-tuan datang kembali, tuan-tuan rasa tobat? Tuan-tuan zaman remaja, zaman muda, begitu begini contohnya, tak mau berlaku zaman anak-anak. Zaman kamu kita dulu, zaman mak bapak tak macam hari ini. Begitu kan? Sila cukup kan begitu. Berikan cetusan. Di situ perlunya, saya selalu sebut di sini, dakwah. Dakwah, ajakan, panggilan, nasihat, cetusan. Selalu saya sebutkan tadi, bila kita tengok orang-orang ni ya, pemikirannya liberal contohnya ya, amalannya sekular, begitu ya. Kemudian anutannya pluralistik, ini pluralism sekarang lah ya, semua agama benar, semua anutan tu benar kan begitu. Ini sedang berkembang dalam masyarakat kita. Jadi amat penting ya, apabila anak-anak itu ya, saudara Nasir setelah dihantar, paling tidak ada permulaan dalam rumah. Umpama katalah anak balik waktu cuti sekolah, ya ayah mari kita solat ya, ya ayah mari kita berjemaah ya, ya ayah tak ke masjid ke ya, begitu kan. Mesti terasa hati, terasa hati malu dan segan kan begitu. Jadi permulaan pada anak, tapi kesan nanti pada ibu bapa. Ya, mengapa anak berubah? Hatinya berubah, hatinya dekat dengan Allah. Mengapa bapa dan mak tak berubah? Hatinya jauh pada Allah. Kita nak dekatkan dia kepada Allah. Mudah-mudahan dia menjadi juga sebahagian dari kita, insyaAllah. Okay, walaupun ya, memerlukan masa yang agak panjang, ya, tapi insyaAllah sekolahnya dapat terasa tempiasnya ya, daripada apa yang kita membawa kebaikan untuk anak-anak. Dan kalau kita fokuskan kembali kepada topik kita, Datuk, untuk anak-anak ya, mengapa penting bimbingan hati ini untuk mereka, Datuk? Silakan. Pada pendengar dikasihi ya, memang amat penting bagi kita ya, membentuk sikap dan tingkah laku anak-anak dari hati. Bermulanya sesuatu dari hati. Anak-anak ni dia memiliki naluri, keinginan, hasrat ya. Itu pancaran dari hati. Tetapi bagaimana status hati? Kedudukan hati. Sebab apabila kita sebut dari hati datangnya niat, dan dari niat datangnya amalan dan perbuatan. Tu hati yang macam mana? Kedudukan hati yang bagaimana rupa? Apabila kita sebut memperbetulkan niat, bermakna memperbetulkan hati. Ya. Bila hati sudah dibina, maka pemikiran anak-anak, cita-citanya ya, nalurinya, kehendaknya ya, insya-Allah akan dipedoman ya oleh hati, hati yang sudah betul. Bayangkan ya, anak-anak bakal membesar, dia jadi remaja dan dewasa ya, dengan perasaan, dengan rasa ya. Rasa itu cetusan daripada hati. Sekiranya hati dibentuk dengan cetusan rasa yang baik, maka pekertinya akan menjadi baik. Itu satu fitrah. Tetapi kalau hatinya tidak dibentuk menjadi baik, apa gambaran hati anak-anak? Kita bergantung pada suasana, pada keadaan, pada rakan sebaya, orang lain membentuk ya. Hati anak-anak dibentuk oleh pengaruh media cetak dan elektronik, pengaruh katalah apa itu komputer dan sebagainya kan begitu ya. Dia terbentuk tu, ada kesan apa yang dibaca, apa yang ditengok, apa yang ditonton. Jangan kata tak ada kesan. Jadi kita bimbang ya, sepatutnya kesan dari ibu bapa. Ibu bapa ni fitrahnya dia takkan nak dengki pada anak-anak. Ya, takkan nak dihasad pada anak-anak. Tapi kadang-kadang apabila bapa mak bapa ni dia tidak dekat hatinya dengan Allah, ya jauh dari Allah, jauh dari ilmu, jauh dari Islam, bayangkan ya, hatinya tidak terbangun, hatinya tidak terbina. Bila hati ibu bapa, suami isteri tidak terbangun dan tidak terbina, bayangkan hari-hari hidup dengan anak-anak. Anak-anak belajar daripada ibu bapa. Sebaliknya, kalau hati itu terbangun, masya-Allah ya. ibu bapa ada pendekatan yang cukup bijaksana, ya, didekati anak dengan kasih sayang. Anak tidak kena, ya, dinasihat dengan baik, dengan contoh teladan yang baik, disyarah dengan benda-benda yang baik, begitu, ya. Kalau anak itu menyimpang dari perbuatan yang lazim sepatut berlaku, didekatinya dengan bijaksana, ya, begitu. Jadi bila itu berlaku kerana ma dan ayah itu dia ada kekuatan, iaitu kekuatan hati, kekuatan ilmu dan kekuatan cara. Jadi jalan mudah kadang-kadang bila anak, ya, satu pegangan tidak betul, kita maki, kita marah, kita cerca, maki hamun, kan begitu. Anak semakin jauh. Bila anak kejauhan dari kita, hati dia pun jauh. Ya, bila hati dia jauh, kan, bayangkan, ya, perangai-perangai yang buruk, yang rosak akan berlaku pada anak-anak, ya, Puan Fairuz. Saya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Datuk selepas ini. Kita juga nak tahu kesannya kiranya hati anak-anak ini tidak dibimbing. Apapun, kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Saya Lan, penyewa baru. Okey, Lan. Lan kena ikut peraturan rumah ni. Mandi terhad 3 gayung sehari, elektrik boleh guna siang aja. Itu pun kalau kecemasan. Lagi bagus kalau kecemasan pun tak payah guna. Semua kena berjimat supaya kita boleh beli snack nanti. Tak perlulah jimat sebegitu untuk menikmati snack dengan KFC Snack Box baru. Pilihlah sama ada nugget hot and spicy, crispy strip original recipe dan berbola ayam yang dihidang bersama fang fries. Lebih nilai dan menjimatkan. Terima kasih untuk anda terus setia bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Kita kembali bicarakan tentang ibu bapa dan bimbingan hati, keluarga sakinah, untuk apa kita bicarakan bersama dengan Datuk Dr. Profesor Siddiq Baba waktu ini. Ada kesempatan untuk kiranya ada sebuah kemusykilan ataupun nak berkongsi pengalaman dan sebagainya. Mengisi siri kita pada kali ini tentang ibu bapa dan bimbingan hati dialu-alukan, dan insyaAllah ada sedikit masa untuk kita bersama dengan pendengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila tutup radio dulu, ya. Terima kasih. Ya, sama. Saya berbahagia, Datuk. Ya. Saya Pak Sudin daripada tempat Kelantan. Ya. Ya, saya secara tidak langsung ada seorang hamba Allah. Dia mengadu masalah dia dengan saya tentang anak dia. Jadi saya terfikir sebab anak saya pun masih kecil lagi. Jadi macam ni, anaknya, lebih anaknya, ada orang tua kata dalam standar kelapa tu ada yang tak elok. Jadi macam mana cara dia? Sebab saya, dia keluhan hati dia, dia kata dah bagi pendidikan yang sama, layanan kasih sayang pun sama, semua tak ada beza, dia kata. Tapi kenapa anak dia yang laki-laki tu perangai jadi nakal sangat? Jadi macam mana saya nak advice seorang hamba Allah ni? Itu saja Pak Sudin. Ada satu lagi. Tidak saya langsung juga. Seorang hamba Allah ni, dia sekarang dalam krisis rumah tangga yang amat berat lah. Sebab isteri dia dah minta cerai, nak berpisah. Begitu juga dengan mertua dia. Jadi dia ni dalam proses, dia memang, dia kata perangai dia memang tak elok, tapi dia dah bertaubat, dia nak kembali balik pada keluarga, dia nak bentuk keluarga. Jadi sekarang ni macam keluarga perempuan dah tak terima dia, tapi dia nak kembali juga. Anak-anak sama dengan anak isteri dia. Jadi dia minta tolong saya macam mana nak selesaikan. Jadi saya sendiri pun dalam dua kes ni saya terfikir-fikir juga lah. Nah, macam mana pandangan yang berbahagia Datuk. Saya. Terima kasih Pak Sudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, satu soalan ni ditujukan bimbingan yang tak sampai ke hati, ya, kepada anak-anak. Satu lagi masalah rumah tangga. Silakan Datuk. Terima kasih Pak Sudin. Ya, itu dua soalan yang baik yang berlaku di mana-mana Pak Sudin, ya, akhir-akhir ini. Kerana anak-anak kita ni Pak Sudin, ya, dia menerima kesan pengaruh yang tak sama dan tidak serupa Pak Sudin, ya. Katalah dalam kelompok kita suami isteri, ibu dan bapa Pak Sudin, walaupun ibarat macam setandan kelapa, ada yang tak elok, sebiji kelapa contohnya Pak Sudin, sedangkan walaupun tampak zahir anak itu sama kita didik, ya, sama kita layan Pak Sudin. Satu andaian Pak Sudin bahawa walaupun semua anak-anak itu umurnya baik, Pak Sudin akan ada. Kalau Pak Sudin teliti, ya, yang abang, yang adik, yang kakak, yang muda, yang apa tu Pak Sudin, ada kelainan-kelainan Pak Sudin, ya. Dan dia memerlukan pendekatan yang tidak sama Pak Sudin. Ha, begitu. Katalah kalau kita beri dia makan, beli dia pakai, sama tak apa. Ya, walaupun berbeza warna dan passion Pak Sudin kan, itu kita boleh betul langsung. Tetapi Pak Sudin memberi layanan, memahami masalah dia, kecenderungan dia Pak Sudin tidak akan sama. Katalah semua anak itu Pak Sudin, ya saya percaya, tanya satu soalan saja. Apa cita-cita kamu? Ha, jadi kalau ada lima Pak Sudin, lima akan jawab dengan berbeza. Oh, saya nak jadi mekanik, saya nak jadi juruterbang, saya nak jadi doktor, saya nak jadi cikgu Pak Sudin kan. Menunjukkan ya, ada kecenderungan yang berlain Pak Sudin. Oleh itu, cara pembentukan hatinya pun Pak Sudin juga mungkin tidak sama. Kadang-kadang anak-anak yang Pak Sudin tengok ya, nampaknya baik. Ya, maknanya zahirnya baik, maknanya tadi amalannya pun baik Pak Sudin ya. Ada satu anak tu zahirnya baik, tapi dengar-dengar daripada adik dia begitu, amalannya tak bagus Pak Sudin kan begitu. Ha, jadi anak itu Pak Sudin jadikan tumpuan fokus ya, lebihkan sedikit nasihat pada dia, lebihkan kasih sayang dan perhatian pada dia Pak Sudin, kerana mungkin dia ada masalah Pak Sudin ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang hamba Allah, isteri minta cerai tadi Pak Sudin ya, kerana pangai agak suami tak elok agaknya Pak Sudin. Elok kita ada orang ketiga Pak Sudin. Ha, Pak Sudin boleh jadi orang ketiga atau orang yang ada pengaruh, orang yang disegani, orang yang dihormati. Pak Sudin jadi orang ketiga. Nasihat pada isteri itu ya, ialah soal perangai buruk tak buruk Pak Sudin lazim ada pada orang. Tapi Pak Sudin kata dia dah taubat, alhamdulillah. Tapi tobat ni dua cara Pak Sudin. Satu, sebut lafaz, aku dah tobat dah, aku tak nak buat lagi. Tapi bila apa itu berdepan dengan keadaan sebenar ya Pak Sudin, dia buat lagi. Itu bukan tobat nasuha namanya ya, itu tobat lain Pak Sudin. Tahu buat tu. Tahu buat. Jadi Pak Sudin ya, pihak ketika perlu ya, Pak Sudin nasihat isteri itu dulu, beri dia peluang kedua atau ketiga Pak Sudin kan ya. Lepas itu Pak Sudin nasihat suami ini. Kau tunjuklah kalau tidak semua ya, satu perkara. Kalau dulu kau ada amalan-amalan buruk, berhentilah. Ha, kan begitu. Kalau dulu kau ada perangai-perangai buruk, maki hamun isteri, kasar pada isteri, tempeleng isteri, kau berhentilah. Saya percaya Pak Sudin seorang isteri yang baik ya. Apabila ada keyakinan pada hati dia, pada diri dia, suami berubah. Ha, begitu Pak Sudin. Kita pesan pada isteri, sabarlah. Berdoalah. Ajak dia solat, suruh dia jadi imam. Mari kita berjemaah Pak Sudin kan. Dari situ insyaAllah Pak Sudin, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan dia berubah Pak Sudin ya. Maka keluarga itu dapat diselamatkan. Saya, dan itu ada persoalan yang timbul ya. Apa yang kita bicarakan mesti ibu bapa dan bimbingan hati. Seorang lagi pemanggil mungkin untuk petang ini. Assalamualaikum ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, seperti talian saya Anita Ibrahim daripada Puchong. Ya, si Anita silakan. Saya just nak apa, minta sedikit pendapat lah ataupun pandangan okay, tentang pendidikan anak-anak ni. Kadang-kadang tu apabila kita mendidik anak-anak ni, sudah pasti ada dugaan ataupun cabaran yang kita hadapi. Sekarang ni saya sebenarnya dalam dilema sama berfikirlah sama ada nak menghantar anak ke sekolah kebangsaan biasa ataupun sekolah agama. Jadi boleh tak bagi pandangan, memandangkan anak saya mudah terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya, dan di samping itu saya dalam masa yang samalah sebab saya lihat anak saya ni dia agak kurang menguasai pencapaiannya dalam sekolah agama tu agak kurang merasakan. Jadi di manakah langkah terbaik yang saya perlu ambil? Adakah saya perlu ke apa, menghantar dia ke sekolah kebangsaan ataupun saya nekat untuk menghantar ke sekolah agama untuk apa, memastikan perkara-perkara yang tak diingini berlaku padanya untuk kemudian hari. Saya terima kasih Puan Anita. Assalamualaikum. Puan Anita ya, bermakna Puan Anita ada timbangan mencari pilihan yang terbaik. Ya, kalau katalah kita suami isteri tak dapat mendidik dengan baik, sebab agama itu membentuk hati itu, ya jiwa ya Puan Anita, suatu kewajipan kita. Lebih baik kita hantar ke sekolah agama. Begitu ya. Sebab di sekolah kebangsaan juga Puan Anita ada pendidikan agama. mungkin orang kata biahnya, suasananya, iklimnya, ya, sekolah itu tidak seluruhnya dalam orientasi agama begitu. Tapi satu hal yang Puan Anita perhatikan nanti, ya, bila kita beri dia asas agama nantinya, aspek ilmu akademik jangan kita lupakan. Itu sangat penting Puan Anita, ya, supaya anak-anak kita besok, ya, dia menjadi, bukan saja menjadi dalam pengertian akhlak dia baik, hati dia baik, kan begitu Puan Anita, tetapi dalam masa yang sama dia cemerlang dalam ilmu akademik, dalam sains, dalam teknologi. Anak ini faham agama, tahu fardhu ain, dia amalkan, akhlaknya jadi baik Puan Anita, ya. Nah, cuba bayangkan kalau kita hantar anak-anak mana-mana pun contohnya, ya. Jadi agama tak apa menjadi, akademik pun tak menjadi. Bayangkan hari depan anak-anak Puan Anita. Nah, jadi anak-anak ini beri perhatian, ya, ilmu akademik, ilmu-ilmu umum, ilmu sains, teknologi sangat penting Puan Anita. Dalam masa yang sama, ya, dia mendalami dan dibina asas agama kepada dia Puan Anita. Sebab agama yang saya katakan tadi asas membentuk rohani anak-anak. Agama menghubungkan anak-anak dengan Allah, ya. Agama Puan Anita yang membawakan anak-anak berjiwa rokok dan sujud. Maknanya, ya, dia anak-anak yang tunduk. Ya, bila ditunduk kepada Allah, tunduk pada arahan mak bapa, tunduk pada arahan orang lain, anak Puan Anita dia akan menjadi anak yang baik. Sama. Itu yang kita ajak ke dalam hidup, kan Puan Anita? Ya. Sama-sama kita doakan. Ya, insyaAllah. Segi masa ini kita mungkin dapat bersama dengan Datuk. Kalau kita bicarakan tentang ibu bapa dan bimbingan hati. Dan kesannya, ya, Datuk, kalau hati anak-anak ini tidak dibimbing, apa agaknya mungkin dapat kita kongsikan? Ya, kalau anak-anak Puan Fairuz tidak dibimbing, ya, dengan hatinya dibelai, hatinya disuburkan, ya, apabila kita sebut bimbingan hati itu, bagaimana kita nak menjadikan anak-anak, ya, yang mempunyai sifat, ya, jiwa, nafs yang mutmainnah. Yang tenang, yang cantik, yang elok, contoh, ya, dia ada nafs, dia ada rasa, dia ada dalam diri kemahuan, keinginan, kan, tapi terbentuk, diolah dengan baik dia, ya. Jadi anak-anak menjadi anak-anak yang jujur, yang ikhlas, yang dengar kata, yang dengar cakap, kan, yang tahu salah benar, dosa pahala, ya. Kalau itu dapat dilakukan, ya, anak-anak terelak daripada apa yang dikatakan penyakit hati. Penyakit hati, ya, Puan Fairuz. Penyakit hati maknanya tadi, anak-anak kalau kita suruh cakap 10 kali tak pergi, penyakit hatilah dia tu. Anak-anak, ya, lain disuruh lain dibuat, penyakit hatilah tu, ya. Anak-anak kalau buat pun dia membentak, dia benges, penyakit hatilah tu. Bukan, ya, sebab dia tak faham, ya? Bukan sebab dia tak faham, dia tahu. Tapi hati dia tidak tunduk. Hati ni kita tidak berjiwa rokok, yang saya bayangkan dalam tingkat yang luas lah. Jadi sangat penting, ya, penyakit hati ini kita hindarkan. Sebab kalau daripada awal anak-anak ni waktu umurnya kecil atau remaja, ya, penyakit hati ini kita tidak ubati, bayangkan, ya, akan datang bila dia lulus periksa, dapat result yang baik, kan begitu, dia berbangga-bangga. Tengoklah aku, aku anak siapa, begitu. Bila sifat berbangga-bangga, ujub yang melampaui ini ada pada dia, dalam apa benda dibuat dalam hidupnya akan datang, dia akan berbangga-bangga, dia akan rasa ujub. Dan ini akan merintis jalan sombong, jalan takabur bagi hidup manusia. Jadi hari ini yang saya perhatikan, baik kawan-kawan saya, sahabat baik saya dulu-dulu, kan, Allahu Akbar, ya, ukhuwah dah hilang. Rasa persaudaraan dah tak ada. Sombong ni kena pangkat, kena kedudukan, kena gelar, ya, kena harta begitu. Tak boleh, ya, kalau kita fikir diri kita, kita ni siapa, kita tu siapa punya, Puan Fairuz, kan, kita bakal kembali. Tapi ukhuwah, persaudaraan itu, rasa tunduk kepada Allah itu, ya, tidak ada jual beli, ya. Sangat tingginya harga pada diri manusia. Dia kembali kepada hati, ya. Siapalah kita di sisi Allah, ya, Puan Fairuz, begitu, ya. Sebab apa yang kita terima, nikmah dan rahmah dalam hidup ini, ya, semua dari Allah. Kepadanya kita kembali. Tanda kembali kita bersyukur. Tanda kembali kita menjadi orang yang, maknanya tadi, rokok dan sujud, tunduk, patuh, aku dan taat pada titah perintah Allah Puan Fairuz, ya. Jadi penyakit hati ini kita nak elakkan. Hari ini, ya, kalau kita lihat orang-orang dia hilang malu penyakit hati. Orang-orang contohnya melanggar, ya, hukum, syarak, peraturan, ya, maknanya tadi penyakit hati. Mengembalikan ini semua ialah kembali kepada Allah. Kembali pada membentuk hati. Kita solat contohnya, kan, Puan Fairuz. Kita membentuk hati sebenarnya. Kita jiwa rokok, kita jiwa sujud. Bayangkan kita sujud. Simboliknya ya, kita letakkan dahi kita ya satu paras dengan kaki buku lali kita ini ya. Tanda kita ini sujud. Ya. Bayangkan ya, pada kepala itu yang kita sujud itu terdapat otak, terdapat benak, terdapat akal untuk berfikir, datangnya ilmu, kan begitu? Tetapi seluruh itu kita tundukkan kepada Allah, rasa keadilan diri, rasa kehinaan diri, Masya Allah. Kalau itu ada pada kita, Puan Fairoz, ya, kita bukan orang sombong. Kita ada ilmu, ya, kita tak berbangga-bangga, ya, kita infak. Kita apa tu suburkan kepada orang lain supaya orang lain merasa begitu, kan. Kalau kita ada harta, jangan lupa sedekah, zakat, derma, kan. Sebab harta itu bukan milik kita pada hakikatnya, milik Allah. Diberi amanah kepada kita. Tapi kalau hati orang yang pemurah, hati orang yang baik, tidak kedekut dan tidak bakhil, dia rasa ya, dia hilang 1,000 hari ini menderma, besok Tuhan bagi balik 2,000-3,000, Puan Fairoz. Yakin. Orang tak yakin, dia rasa rugi. Orang yang rakin, dia rasa beruntung. Pahala dia dapat, rahmah dan nikmah bertambah. Begitu, Tuhan tambah lagi, Puan Fairoz. Ini asasnya, ya. Jadi, ubat penyakit hati-hati ini kembali kepada rohaniah yang kuat. Kembali kepada Allah. Kembali pada rasa takwa yang tinggi. Kalau ini ada pada manusia, rasa ketuhanan yang tinggi, dia merasakan dia yang dicipta oleh Allah. Dialah hamba, dialah khalifah, ada amanah, ada tanggungjawab. Seluruh apa yang dia lakukan dalam hidup dia nantinya akan kembali kepada Allah, akan dihisab, diperiksa, bakal menentukan ya kekalnya dia sama ada syurga atau neraka, Puan Fairoz. Ya, insyaAllah. Itu tadi perkongsian kita bersama dengan Bagi Dato'. Kadang-kadang penyakit hati ini lebih sukar dan kita nak ubati daripada penyakit fizikal biasa, Dato'. Betul. Itulah sebab pentingnya peranan ibu bapa juga bimbingan hati terhadap anak-anak dan bapa pun untuk kita lihat kembali apa yang kita bakal bicarakan pada minggu hadapan tentang ibu bapa dan bimbingan teladan. Sama ada teladan itu datangnya daripada ibu bapa atau persekitarannya, insyaAllah bakal kita bicarakan waktu yang sama, Isnin 5.15 minit petang melalui keluarga Sakinah. Dan insyaAllah sampai kita bertemu kembali. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.